Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun, kata pengarang rahimahullah ta'ala, ini suatu pasal, suatu tajuk kecil lah pasal ni. Bermula sekurang-kurang haid itu sehari semalam dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam dan ghalibnya 6 hari atau 7 hari dan sekurang suci antara 2 haid itu 15 dan tiada hingga bagi sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya haid. Baik, jadi malam ni kita sambung tentang hukum haid. Tahulah haid, darah haid. Jadi orang perempuan wajib kena belajar hukum-hukum berkaitan darah haid. Fardhu ain. Tak belajar dosa. Orang perempuan belajar hak hal dunia ni tak salah. Tetapi yang salah dia tak belajar hak hukum hakam yang fardu atas diri dia. Mu nak belajar ilmu ekonomi tak salah, pergilah siapa ke University of Langit yang ketujuh. Kalau ada lah, tapi tak ada lagi. Mana tinggi yang mengaji itu? Tak salah kalau nak mengaji ekonomi. Tapi yang tak betulnya ilmu agama tak belajar. Situ baru salah. Jadi kalau mu tak belajar ilmu agama, walaupun mu dapat master, walaupun PhD, walaupun kerja sebagai profesor, bukan profesor tambah madya pula belakang, tapi tak pandai tak reti ilmu agama, mulah sama bodoh dengan lembu. Faham? Tak kira siapa-siapa, profesor mana, PhD mana, tak ada kira. Sebab belajar ilmu agama baru jadi cerdik. Faham? Sebab bila kita belajar ilmu dunia, bekal untuk dunia. Belajar ilmu agama, bekal untuk akhirat. Jadi bila dua-dua bekal ada, ni orang cerdik. Faham lagi? Jadi orang perempuan mana-mana pun wajib belajar hukum haid. Orang laki-laki dia ada dua hukum. Kalau dia nak berkahwin satu masa nanti, nak jadi suami, wajib belajar sekarang hukum haid. Kalau tak mau kahwin, tak mau kahwin, sampai bila-bila nak mau kahwin, maka sunat saja belajar hukum haid. Nampak lagi? Sini siapa tak mau kahwin? Kakangan. Ada tak? Semua orang nak kahwin belaka tak? Nak kahwin, nak jadi suami, kena reti hukum haid. Bukan saya fatwa. Hak gitu dah hukum dalam agama. Jadi sekarang kita boleh tahu hukum haid. Haid ini dia darah. Istihadah pun darah. Tolak pun darah. Puasat pun darah. Darah belaka. Kalau tak belajar, maka tersalah pada hukum. Sebab dia berkait dengan puasa sembahyang, berkait dengan talak perceraian, berkait dengan edah. Tanya awet dia ni, reti tak hukum haid? Kat komplek Seruntung dekat Mega Mall, nampak? Tunggu situ wek-wek, tanya sikit. Sekurang-kurang masa suci antara dua haid berapa hari? Dia kata tak main. Haid-haid tak main. Nampak? Tak tahu. Nampak? Tak reti. Bila tak reti, maka binasa sembahyangnya. Betul tak? Itu masalah. Tepek di belakang kereta. University of South Colorado. Tepek di cermin belakang. Tanya sikit. Nampak benda beza haid dengan nifas? Tubik haid dari jawab. Inilah jahilnya umat Islam akhir zaman. Mengaku Islam, tak malu tulis di IC Islam tapi tak reti hukum-hukum yang berkaitan dengan diri dia sendiri. Pasal apa? Pasal tak belajar. Siapa yang belajar agama tak pandai tak apa, dia belajar agama, dia orang. Siapa yang tak belajar agama, belajar benda lain saja, bukan orang. Faham? Dah bodoh tadi. Nak jadi orang, mesti belajar agama. Fardu'ain tahap fardu'ain. Fardu kifayah tahap fardu kifayah. Ulama' tahap ulama'. Kita orang kampung, kodoh orang kampung. Tapi belajar wajib tak? Wajib belajar. Siapa yang tak belajar agama, bukan orang. Dah benda, kabur tadi kan? Tadi kabur acak-acak marah dorang. Sehari semalam baru dikatakan haid. Maknanya kalau keluar darah sedikit, bukan haid. Dia kena sehari semalam 24 jam baru haid. Sebab ada orang perempuan keluar darah sikit, dikira haid. Keluar sekejap pagi yang lepas subuh. Keluar sikit. Dia kena tengok ni. Kalau lepas subuh ada, kita bangun nak semayang subuh, tengok ada darah, kita tak semayang subuh lagi lah. Kita tengok zuhur dia tu masih ada lagi, kita pun cuci dengan air sikit. Sekarang asal ada lagi, ada lagi. Isyak ada lagi. Sampai subuh isyak, ada lagi sikit-sikit. Itulah haid namanya. Itu dikira 24 jam. 24 jam bukan keluar macam 24 jam itu. Macam air basuh kereta kan. Mampu gerah lah puan. Mana ada tak mahu. Buk kapas ada. Buk kapas ada. 24 jam tu kiranya waktu semayang mudah. Faham tak ni? Balik ajar bini. Jangan tak ajar pula. Ingatlah, kena ajar lah. Kalau kita tak reti nak ajar, bawa bini mari dengar. Faham? Kita pandai nak ajar dia, tak payah mari. Dia di rumah, masak nasi. Tumis bawang. Faham? Abang pergi dengar, abang pergi ajar balik. Tapi biar kita reti nak ajar balik. Nampak? Kan bini kita ni dah ajar dia, ajar haid. Dah sekurang-kurang haid berapa orang? 24 hari. Faham tak? Berat anak-anak. Jahat kamu supir. 24 jam. Ingatlah tu. Bukan keluar cor mata pahit 24 jam. Walaupun sedikit, tengok subuh ada, zuhur ada, asar ada. Sampai 24 jam ada. Itu dia katakan haid. Kalau tak sampai 24 jam, bukan haid. Jadi kalau kita tengok, ada darah. Tak semayang subuh, takut-takut haid ni. Zuhur ada, asar ada, maghrib tak ada, subuh tak ada. Jadi hak tinggal tu, nampak lagi. Sebab bukan haid. Nama dia apa? Kalau bukan haid, istihabah. Istihabah. Bila istihabah, wajib sembahyang. Bila istihabah, boleh himak. Bila istihabah, tak kira lagi iddah. Nafkah tak masuk. Sebab haid dia hukum lain. Haid juga menentukan boleh kahwin dengan suami baru atau tak boleh lagi. Jangan main haid. Tuan perlu firman dalam Quran, ya tarabbas nabi anfusihinna salasata quru. Hendaklah mereka itu perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh suami mereka, kalau mereka nak belaki lain, kena tunggu 3 kali suci atau 3 kali haid dalam mazhab lain. Faham? Itu berkaitan dengan haid. Jadi ada hukum 3 kali datang haid, boleh nikah laki baru. Tak mari haid kali ketiga, boleh nikah lagi. Laki lama duduk tunggu. Nampak? Itu berkait. Sebab itulah sangat-sangat penting yang ulama' tolong ambil buat sebagai fardu'ain. Belajar. Bukan ulama' pakai kursi dia. Dia istihad dah. Dia kaji dah ilmu-ilmu benda ni yang kalau kita tak tahu, rosak kehidupan kita. Jadi belajar bahaya. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Jadi paling kurang 24 jam. Paling lama haid, 15 hari, 15 malam. Ingat tu? 15 hari, 15 malam. Sebab ada orang perempuan, dia haid sampai, dia darah keluar sampai lebih pada 15 hari. Dia tetap tak semayang. Itu jahil ni. Paling lama haid, 15 hari. Maknanya, kalau lebih pada 15 hari, bukan haid, istihadah. Ingat apa puan? Kita keluar darah selama 18 hari. Jadi 15 hari saja dia semayang. 3 hari tu 16, 17, 18 kita istihamah, wajib sembahyang, wajib puasa. Ha ni. Eh? Ha. Jangan main ada darah tak sembahyang. Ada darah tak sembahyang. Nampak? Kawan dia tanya, "Mu rani yang ni? Sebulan lebih tak sembahyang." Eh? Ha, duduk sebilik oleh budak kolej. Dia kata, "Aku pirit-pirit." Pirit. Ha. Pria dia perlu. Ha? Pria lah. Itu anda tu. Ha. Nah? Ha. Pria tak semayang. 30 hari tak semayang pria. Pria cak mana tu? Mari dua ni pria 30 hari. Dia terlama. Awak 30 hari. Ha. 30 hari dah. Tak semayang. Mak saya lama lagi. 2 bulan lebih. Mak dia cerita lah. Nah. Ha. Ha. Pasal mak ni kabar, mak ni kabar di rumah, mak itu 2 bulan lebih tak semayang. Dah dia tak mahu darah. Nitik. Padahal istihabah. Nampak? Jahilnya keluarga ni. Nah, maka bila jahil, nak tak semayang dengan sebab jahil, kena hukum. Nah, ha, tak kira. Tak boleh jawab, mana aku tahu? Boleh jawab gitu? Tak boleh. Nah, kita langgar lampu merah, tahan di trafik, nak saman. Mana aku tahu tak itu? Tak ada lagi. Tahu tak tahu. Mula kena tahu. Undang-undang nak naik tak jalan raya betul. Ha, kata trafik. Trafik tu kata. Ha, ha. Jadi kalau trafik pun kita tak boleh kata aku tak tahu. Maka dengan Allah SWT. Pasal apa orang mari mengajar dah ni? Nah, ada ulama, ada ustaz, ada kita, ada macam-macam orang buat. Supaya kita dah belajar. Kita tak boleh nak jawab kat diri. Mana aku tahu? Ha. Mak dia kata, "Mung 20 hari tak semayang." Mak itu 2 bulan lebih. Nah, tak reti lah kau. Ha, apa rasa rindu mak nak semayang. Bodohnya mak. Tu pula masuk spek. Tu kerja 3 tahun. 3 tahun tak semayang. Pakar ada darah. La ilaha illallah. Pasal dikit keluar darah, hai. Keluar darah, hai. Ingat 15 hari dah je, hai. Lebih pada tu istihamah. Apa hari? Ha. Jangan main keluar gitu. Tu wujud hak jenis semayang juga jenis. Awet lah ni tak semayang teruh. Nah. Ha. Tak semayang teruh lah ni. Budak puang. Nah. Bukan semua lah. IPT. Budak kolej. Tak semayang teruh. Tak ada. Jadi haid. Hukum mana haid? Dia kata tak ada mandi-mandi junub. Tak ada. Mandi haid. Tak ada. Jangan buat mana. Bakal tepek ni tu. Tak putih ni. Maaf bu, rasa riang sepanjang hari. Ha, ini masalah. Nah, bau yang suka. Dan ini bukan awak kelakar. Cerita tu, cerita realiti. Faham? Itu yang berlaku. Ubuh mana tu? Nah, lalu mak kalang tak boleh buat lagi. Nyum, lepoh. Dah balik bos main lalu, tak kepala, lepoh. Ha, ini masalah. Hukum, kena tahu. Kait dengan semayang. Dia ada mandi haid. Masalah hadah. Masalah sentuh Quran. Nah. Tapi boleh tahanlah kalau kahwin dengan suami yang ada ilmu. Nah. Ha, kalau kahwin dengan orang luar pendek. Rata buah dia ada tekok. Balik awal tu. Nah. Tubik anak seorang. Dayuk laut tu. Nah. Pasal pok. Nah. Ha, luar pendek sama. Rata mah duk tekok. Mok pula pusat jelek. Bumbung puing. Dan anak. Nah, ha, kurang-kurang dayuk laut. Dah tu baik. Ha, ni masalah. Dan ghaliknya 6 hari atau 7 hari. Ghalik ni kebiasaan. Nah, ingat dah. Biasa orang perempuan 7 hari, 6 hari, ada yang 5 hari, ada 8 hari. Ghalik ni biasalah. Nah, ha, tapi ghalik hukumnya bukanlah hukum tiap-tiap perempuan. Isteri kita, kita kena tanya dia berapa dia haid. Bukan pakai 7. Ada juga mak dia pesan. Ingat tu. Eh, kalau mari darah 7 hari dari semayang mek-mek. Mak ada tu. Nah, bukan 7 hari. 7 hari ni kebiasaan. Anak kita kena cek lah. Bukan main 7 hari gitu. Nah, sendiri kena periksa. Kadang 8, kadang 7, kadang 6. Dah kalau main 7 tak mau, tiba-tiba haid dia 6 hari saja. Sehari dia dalam semayang. Satu hari 5 waktu. Faham lagi? Satu kena belajar molek-molek. Nah. Ha. Katakanlah haid dia 8 hari. Tapi mak dia petang dia, 7 hari dah semayang tu, dia darah tu. Jadi pun 7 hari semayang lalu. Semayang dalam haid. Nah? Sebab tu dalam suatu hadis yang aslinya, setengah daripada dosa yang sangat besar. Nah, apabila seorang lelaki bertemu di hadapan dengan Allah pada hari kiamat nanti, itulah dosa jahil anak isteri dia. Suami okey dah, pergi haji, pergi umrah. Nah, jadi yang dia datang kuasa masjid surah. Nah, okey sembahyang 5 waktu suami. Tapi anak isteri jahil hukum agama, maka dosalah ke atas suami pada hari bertemu dengan Allah. Kalau kita rasa anak isteri kita jahil, maka sekaranglah kita berikhtiar. Hari tidak terlewat. Dah masuk dalam kotak, kamu dalam lubang kubur, habis cerita kita. Siapa yang meninggalkan anaknya jahil, maka anak dia pun buat perkara yang haram dengan sebab kita jahilkan dia, kita dapat azab di dalam kubur. Faham? Tapi kalau kita dah ajar anak kita, dah tarbiah dengan jalan Islamiah, dah beri pelajaran agama, pesan semayang, pesan tutup aurat, kita mati, dia langgar, kita tak rasa lagi. Kita telah pun terlepas daripada bertanggungjawab. Faham lagi? Ha, sebab itulah, ingat, nak kaya tak ada masalah. Nak menegar-menegarlah, tak ada masalah. Pastikan kita dan anak isteri kita jangan jadi ahli neraka. Ku angkuzakum wa ahlikum naro. Neh? Ha, ni. Jadi jangan pakai golik. Neh? Katakanlah kita ni orang puan lah. 10 tahun dah keluar haid. Tiap-tiap bulan 7 hari. Memang tiap-tiap bulan memang keluar 7 hari. Dan bulan ni boleh tak pakai 7? Bila 7 terus banyak boleh tak? Tak boleh juga. Walaupun 20 tahun dah kita keluar 7 hari, bulan ni kena cek juga sendiri. Pasal dia kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia lambat. Neh? Ha, jangan pakai ikut orang itu. Neh? Hanya golik-golik kebiasaan. Macam kata goliknya orang Melayu kalau perempuan beratnya 50 kilo. Umur 21 tahun. Nah, ha, lepas tu kita tak payah timbang lah. Pakai tulis 21. Dah, adat-adat orang. Mu takkan 21, pinggang macam keret telaga. Nah, ha, kena timbang suku kan. Baru tahu, jangan pakai adat-adat orang gitu. Orang laki-laki tingginya biasa orang Malaysia 5 kaki 5 inci. Rolik lah. Nah, ha, berapa tu? Berapa mu? 5 kaki 5. Rendah nampak. Dia kata rolik 5 kaki 5. Ha, tu rolik orang Malaysia. Mu kena ukur suku. Gitulah orang perempuan. Dan, ha, jangan main tetap 7 hari, tetap 6 hari. Dan tiada hingga bagi sebanyak-banyaknya haid. Sebanyak-banyaknya masa henti. Maknanya kalau dia berhenti 1 hari bulan haid. 7 hari bulan, habislah. Nah, 7 hari. Masuk 8 hari bulan, kering. Nah, jadi nak mari pula sekurang-kurangnya mesti 15 hari. Maknanya kalau mari pula tak sampai 15 hari, istihadah. Faham lagi? Dia masa berhenti haid tu, dia pun mandi lah haid. Bersih, nak semayang. Nak mari haid yang kedua pula, mesti ada senggang 15 hari. Jangan kurang pada 15. Ingat tu kan? Haa. Ada juga perempuan yang haid sekali ya, lepas tu setahun depan pula baru haid. Haa, haid setahun sekali. Oh ni kalau ada, mahal dia belanja. Faham? Haa. Tu tak? Tu lah, tak apa mahal. Haa, boleh pakai lomor. Mu memang power lah, bapak ini. Nah, dia kata boleh pakai lomor. Ha, memang dah setahun sekali haid. Setahun seminggu je. Abah. Begitu. Ada perempuan yang tiada haid. Tapi jarang lah. Nah, ada perempuan yang tak pernah haid. Nah. Ha. Baik. Jadi cara nak cek dia macam mana? Kita keluar darah haid. Neh. Dia tahu keluar darah ni kadang-kadang kita lihat darah. Kalau perempuan lah lihat darah. Atau dia rasa. Macamnya dia memang dia rasa. Nah. Ha. Kadang-kadang dengan berbau. Nah. Ha. Dan dia berhenti tu kita kena tengok di dalam. Bukan tengok luar. Neh, ingat neh, ajar isteri. Neh, katakan dah 7 hari dah dah puasa gua ni, berasa macam kita tak ada dah. Ha, jangan semayang, kena cek. Neh. Lagunya ni buat duduk dalam bilik air. Lepas tu cucu air. Ambil paip, cucu air. Faham tak? Bila cucu air, ambil kapas. Dan malam ni cukup senang, kau tembak kapas tu. Neh. Ha. Masuk kapas lebih kurang sejari. Ingat eh, berapa hari. Jangan masuk panjang, hilang apa-apa pula. Masuk sejari. Lepas tu waktu break, tengok ada lagi kesan. Ada lagi darah. Faham lagi? Ha, tujuan kita cucu air tu supaya darah hok-hok tang tadi, hok tepi-tepi farak tu, dia keluar. Sebab takut darah hok tang tadi dah keluar. Hok garis ni dah keluar dah. Tapi dah kita dah cucu dengan air dulu. Nah, ha, cucu dengan air dulu biar bersih, duduk tinggung. Nah, ha, lepas tu buat masuk kapal. Siti Aisyah kata bila kain yang putih dia keluar putih sebagaimana masuk, maka berhenti darah kain. Neh? Ha, hok belendir-belendir macam ge agak-agak kuning. Hok tu bukan haid. Neh? Ha, tu bukan haid. Ha, tak apa tu. Banyak lagi bab haid ni tapi takut orang tak pernah dengar jadi takut berbelit-belit. Neh? Ha, haid ni setengah daripada ilmu yang payah juga. Neh, jadi kita faham qadar fardhu ain. Neh? Sebab paling kurang 24 jam. Paling lama 15 hari 15 malam dan masa suci dia mestilah dia 15 hari. Ha. Ada orang dia tak minat, dia minat belajar Quran. Bila dengar belajar haid, tak minat, tak minat. Ha, dia minat Quran je. Kalau Quran tajwid, tarannum, belagu sampai Sabah ni lagi. Tapi bila orang ngajar bab hukum akal dia lari lagi. Ada ke? Nah, akhirnya jadilah dia guru tajwid yang jahil dukil. Nampak? Menang piala tinggi-tinggi, sapa tinggi, tamu tinggi dengan kepala menang pasal pandai lagu. Tapi anak mengejulkan yang haram. Anak puan dengan seluar ketat. Anak lelaki main bola luar pendek. Bapa? Kaya dia bapak kori. Tahu dah kori. Tapi dia baca Quran saja. Hukum tak tahu benda aku satu saat. Nah, baca belajar. Dengar. Halal haram, akidah dan sebagainya. Soh bata. Inilah kehidupan kita. Nah, jangan kita minat sebabok-sebabok. Ada orang dia minat tak tahu saja. Bila orang ngajar bak saya, dia lagi. Nah, bila bak tahu, masuk depan tu. Nah, akhirnya semayang tak reti ke benda. Nah, so imam sujud sejadah, diri tegur pula. Subhanallah, subhanallah. Orang sujud sejadah. Pasal tak belajar hekoh. Nah, baik. Bermula haram pada orang haid dan jinabah itu semayang. Dan tawaf baitillah. Perempuan yang haid tak boleh semayang. Kali semayang juga haram. Bila haram berdosa. Jadi ingatlah perempuan yang haid, maka hendaklah dia berhenti semayang. Tengah nak takbir, tengok keluar darah haid. Berhenti. Tengah semayang, Maliki yaumiddin. Berok keluar haid. Kata sahabat, iya kan na'budu. Terus berhenti semayang. Ingat eh? Dia orang dia batal dah semayang, gigi sambung ni. Ingat eh? Hukumnya haram berdosa. Kata setengah ulama, dosa besar. Ketuk semayang ni. Keluar haid semayang ni. Kali sebelum takbir memang tidak semayang. Tapi tengah semayang tu. Neh? Nyigi tambung semayang. Padahal tengok keluar darah haid. Neh? Kalau kau ingat tu. Kalau keluar haid terus berhenti. Neh? Orang lelaki ketuk. Semayang ni. Neh? Semayang di rumah okey lah. Ya? Pung ketuk lagi tu. Ambil wuduk semula. Kalau semayang ni maaf. Tidak lagi. Nah, ihdinas siratal mustaqim tu. Ini dah lagi. Dia buat senyap gitu. Siratal nadi. Dia tahu dah batal. Buat lolok semayang. Faham ni? Pada apa nak tubik, dia ceblok. Itulah. Dia panggil pura-pura sembahyang. Dia tahu dah batal, batal ketuk. Nah, pura-pura sembahyang. Dah sesok. Nah, tak boleh pura-pura. Mesti keluar terus. Tak boleh keluar, duduk situ. Jangan pura-pura gitu. Neh, dipanggil belakung semayang. Kaji awak itu. Jangan awak gitu, neh. Kalau semayang di rumah tak apa, kita batal memang tak ada hak kita keluar ambil wudu. Kalau semayang kat ramai, nah, main tubik-tubik gitu kan orang kata tu pula. Kena jaga hang kau. Nah, jadi awak pura-pura awak lalak duduk dalam sah padahal telah batal ini haram. Neh. Malu je batal keluar ambil wudu. Tak boleh ambil wudu pasal orang penuh ketat yang tak boleh nak keluar. Duduk situ. Nak duduk nengung situ tak apa. Orang salah keluar lagi. Nah. Ha. Jadi orang perempuan yang haid dia tak boleh sembahyang dan tawaf pada Baitullah. Tawaf tak boleh. Tawaf ni di antara rukun haji yang penting lah. Nah, pakai ihram boleh, niat boleh, wukuf boleh, sa'i boleh, cukur boleh, melontar boleh, bermalam di Mina boleh. Nah, tapi bila nak tawaf tak boleh. Kerana tawaf dia sama macam sembahyang. At-tawaf biman zilati solah. Nabi kata, tawaf sama makam dengan sembahyang. Nah, wajib tutup aurat, wajib suci daripada najis, wajib suci daripada hadas. Nah, apa benda ni? Cuma bezanya tawaf dengan sembahyang, tawaf boleh bercakap. Tak batal tawaf. Semayang cakap batal. Ha, itu saja beza. Nah. Ha. Lepas tu begini, kalau dia makan pil, jadi boleh tawaf esok. Pasal esok tawaf ifrad Allah, orang puan ni. Pil itu nak menahan daripada keluar haid. Kalau tidak, berasa macam nak tubik ni. Dan tubik haid kan, esok tak boleh nak tawaf seminggu. Nak 4 hari lagi, ke terbang balik. Rohok ni bukan dekat. Kalau sungai lembing, boleh tahan bekau. Nun. Arab Saudi ya. Jadi terpaksa makan pil supaya tahan dapat tawaf esok. Nah, pasal dia berasa nak tubik lagi. Oi. Nah, maka hukum makan pil tahan dulu haid itu ada ulama mengatakan harus. Ingat tu, boleh. Nah. Ha. Ya tak boleh saja-saja duduk di rumah. Tak ada apa tujuan nak. Saja-saja tahan haid. Maka ada ulama mengatakan haram. Nah. Ha ni kerana darurat dibenarkan. Nah. Ha boleh. Ada juga lagi makan pil nak tahan supaya dapat dapat saka dan sebagainya. Tahan. Melambatkan edok dengan sengaja beri mudarat pada orang lain. Menggunakan pil yang tidak boleh. Nah, ni nak kerana ibadah boleh. Makan pil, haid tak keluar lagi, dapat tawaf. Bila tawaf, keluar haid dah tak ada masalah. Nah. Ha. Dan menyentuh mushaf dan mengangkat dia. Pegang Quran dan angkat Quran. Perempuan yang haid. Ini pandangan jumhur ulama. Dan berhenti dalam masjid. Orang perempuan tak boleh berhenti dalam masjid. Dan masuk, masuk boleh. Cuma tak boleh duduk dalam masjid. Dah? Ha, ingat tu. Orang perempuan ni. Nah, tadi dia duduk dalam masjid, sembahyang asar, dengar tazkirah sikit dalam masjid orang puan. Nah, lepas habis tazkirah pukul 5:30 dah dia pun keluar pada masjid. Nah, dia cuci lagi. Nah, tinggal cermin mata dalam masjid. Nah, tadi tak ada masalah. Nah, balik rumah baru teringat nak baca surat khabar, spek mata tinggal di masjid. Keluar balik nak ambil masjid, budak-budak main depan monyi ngecung bung, degung, kejuk dengan ngecung tu baik hai. Faham tak? Jadi haid dah dia ni, guana bolok ni. Boleh masuk ambil spek mata. Faham lagi? Walaupun haid, dengan syarat jangan singgok. Nah, faham tu? Masuk, ambil spek dan keluar balik. Boleh. Nah, ambil bag duit ke, tak boleh duduk di dalam tu. Sekadar lalu saja. Orang laki-laki pun begitu jugalah. Nah. Ha. Ya hadas. Dan membaca Quran dengan kosak membaca dia. Dan maka tiada mengapa mengucap alhamdulillah sekali bersih. Dan mengata innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu sekali kedatangan bala. Ha, baik. Perempuan yang haid dan orang yang berhadas menurut jumhur ulama maka tidaklah boleh membaca ayat Quran. Dengan niat baca Quran. Tapi kalau kita jadikan doa tak apa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah ayat Quran lah. Tapi kita baca bukan niat ngaji Quran. Baca sebagai doa. Boleh baca. Nah. Kita bersih. Alhamdulillah. Nabi suruh kata kan bersih. Siapa yang bersih maka katalah alhamdulillah. Nah. Ha. Tapi kalau bersih berulang-ulang kali itu penyakit. Nah. Ha. Nah, tu nak kata alhamdulillah kata itu. Sebab apa kata alhamdulillah? Puji Allah dengan sebab bersih. Sebab bersih ni Allah jadikan keluar kotoran daripada dalam rongga dada dan perut gitu. Nah, virus-virus ada orang mana-mana kotor-kotor dia keluar melalui bersih. Nampak? Lepas tu bersih jangan hadap makanan. Kumang akan pergi pada itu. Kumang tu Tuhan buat keluar mengenai nama bersih. Nah, lepas tu Tuhan buat keluar kumang dengan sebab bersih kita puji Allah. Terima kasihlah. Dia ada puji bagi umat. Nah. Ha. Jadi bersih kata alhamdulillah, tak salah. Nak naik kenderaan, nampak? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Umpamanya. Tu banyak Quran. Tapi kita walaupun hadas ataupun haid, perempuan haid nak naik motor, lelaki hadas nak naik kereta, sunat juga baca. Padahal ayat Quran boleh baca. Jangan niat mengaji Quran, baca niat sebagai doa naik kenderaan. Ingat tu. Nah, jadi kalau doa-doa dan zikir-zikir hak ayat Quran asalnya, perempuan haid dan orang hadas boleh baca, tak ada masalah. Asalkan ada nas mengatakan itulah zikirnya. Nak tidur malam, Nabi kata sunat kita baca 3 kul. Tiga kul. Dan tiup pada tangan. Ni Nabi ajak. 3 kul tiup di tangan. Sapu tangan itu pada tangan, pada tubuh kita. Tiup di tapak tangan. Sapu di tubuh ni. Sebelum tidur. Wah, gitu. Bukan makna semua gitu, konyum itu. Makna, boleh kira tak? Makna gini lah, buat. Disyaratkan kita sapu tu seluruh tubuh. Lepas tu belakang-belakang tu, buat gitu. Sebab Aisyah, Nabi kata, kalau tak sampai Aisyah kata, Aisyah tu sapu. Maknanya seluruh tubuh kan? Buatlah gitu. Kata Rasulullah, maknanya ini adalah peta doa pelindung daripada khianat orang. Dan gangguan syaitan. Mana orang toyu ke apa ke, putu ranggah ke, atau popek ke, tak boleh nak musik. Faham tak? Ataupun orang jenis tanang, besi cekok awal tangga, kolesek minyak mati bunuh kat dekat pintu, macam-macam pesen lah manusia ni. Nak masuk ni rasa, nak mengenai orang. Baca tu lah, 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falak, kul a'udhu birabbin nas, sampai habis. Jangan baca 3 kul lah. 3 kul. Faham tak? Ada 3. Faham? Tolong kabar. Dah pandai. Dah sudah. Tak takut orang tak tahu lagi. Kata kau boleh kira. Dia kata, gitu lah. Jauh kau. Dah pun pandai. Dah sudah. Takut ramai lagi orang tak pandai. Baik. Jadi tu kita hadah tu. Boleh baca. Bukan niat baca Quran. Baca zikir ataupun sebagai doa. Ataupun kena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Al-ayat. Allah memuji satu golongan yang bila kena susah, maka dia akan kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi sunat kita kata juga walaupun kita haid. Perempuan haid masuk nasi tak? Boleh masuk nasi? Boleh tak? Dia pun gigi-gigi ladik kena tangan. Sup sikit je luka. Dia pergi hospital. Marah ni doktor pergi hospital. Sikit sangat. Sikit je. Tak keluar darah tapi pedih. Maka sunat juga kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Tangan aku ni Allah bagi pinjam. Kalau hak aku takkan terpotong. Jadi bawah pentadbiran Allah Ta'ala berlaku. Dan kita balik ke Gipong mengadap Allah Ta'ala. Bukan mengadap raja, mengadap menteri, mengadap presiden, mengadap Allah Ta'ala. Itu suruh kata. Tapi orang Melayu ni mati baru kata. Kalau kena bijak, rebah ke, rebah motor, kena air panas sikit, tak kata. Kena boleh tak kata, tak mati. Kau kata mati dah, ayahlah. Mati bila? Tak kata ini alillah. Kau kata mati petang tak ni lah. Tepuh di lori. Ambul pagi tadi dah mati lagi bang. Memang dah bodoh, dah petang punya langgar. Pagi memang dah mati lagi. Ada ke apa dah gitu? Jadi jawapan kita sama ada di mulut atau dalam hati, inna lillah. Kalau tak kata di mulut, di hati sekurang-kurangnya. Tapi kata di mulut, sunnah Nabi. Kita ingat milik Allah. Anak kita mati. Kata gitu, inna lillah, kita milik Allah. Anak aku milik Allah. Inna tu bukan ini, ini aku dorang. Inna kita semua. Suami kita mati, inna lillah. Isteri jawab. Baru tu. Ya Tuhan puji. Maknanya anak aku milik Allah. Tak apa maksud dia ambil balik. Aku tak boleh nak marah. Menangis tak ada masalah. Tapi tak boleh marah. Tu orang memang. Nak jadi orang beriman dia hari ni majlis-majlis ilmu. Oh, jadi orang beriman dia tahu benda. Apa man kana mu'minan kama kana fasika. Orang beriman tak sama dengan orang-orang yang fasik. Nak. Kalau tak dengar ke, tak capur dengan jemaah, tak capur dengan ustaz-ustaz, tak capur dengan orang ramai. Nah, anak mati gak marah ke Tuhan. Buat apa ambil anak aku? Buat apa Tuhan mati anak aku? Tak mati anak orang lain. Ha, buah tu. Nabi kata an-niyaha wa an-niyaha inna. Tapi teriak lagu ni dalam kematian masuk neraka. Anak mati dah, mak masuk neraka pula. Apa mak neraka? Pasal tak reda dengan tepi lagu tu. Menangis boleh. Nah. Ha. Dah kalau tak ada sandaran ilmu, nah, maka mengaum itu kan. Suami mati, langgar di lori. Laki aku. Orang kata sabar, tak baik. Ha? Ha, buka. Kau mana? Ha, kereta CCG 7754. Kia Citra, warna gold. Ini dia masalah. Nak jual ke? Ha? Ali, ha, tolong Ali. Ha, Ali dah speak ni. Tak nak jual. CCG 7754. Kia Citra warna gold. Ali sikit. Neh, pasal orang lain nak keluar sangkut. Ha, lekat situ. Jangan balik, neh. Ha, jangan balik, jangan balik dulu. Sikit dia Ali, neh. Ha, sebab kalau tak Ali memang kena takut. Pasal lori nak keluar, takut. Kalau, neh? Ha, ada sikit. Ha. Beri masa 5 minit, neh? Ha. Ingat tak jual? Ha, baik. Laki aku mati, laki aku mati, apa nak ambil laki aku, apa nak ambil laki orang lain? Marah Tuhan. Yang tu ambil apa? Allah Ta'ala bila kata gitu, marah ke Tuhan? Nah, ada betul ni. Kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bertepiknya raba ni. Mayak tu sampai kembur tadi kaya kapan. Murah. Nah. Orang kata sabar. Sabar. Laki aku. Nah, Allah kuat. Bodoh-bodoh tunggu. Bukan apa cari. Eh? Asyik baluk. Bertepik ngalang boleh dosa saja. Terazab pula mayat itu dah. Ha, tu kata belajarlah. Eh? Jangan jadi gitu. Melayu-Melayu kata. Melayu mengaji agama, Melayu jahil tukir. Dia ada beza tadi. Faham? Hidup kita dapat rahmat Allah. Melayu jahil tukir duduk dalam kemurkaan Allah. Nah, pamuwa wa macam sabar dak sabar. Nah, ha macam encik ingat laki dia pagi tu semua. Tengok pada nangis jangan. Nah, ha dak ada apa-apa nikah lawak laki lain. Faham? Ha. Narok sungguh kat puan ni. Nikah pula dengan dia pada lori hok langgar laki dia. Ha. Jadi tak apalah kata inna ni. Jangan tunggu mati. Kita nak turun tangga besok tangga. Kaki belemek sikit lah. Ha. Sunat juga kata. Nah, nak balutnya kena di tangan sikit. Luka sikit. Sunat kata. Turun tengok. Lipa tak ada. Tik man. Nampak? Oh tak ada. Mahal je untuk lipa tik man. Nah. Inna lillah. Kita milik Allah Ta'ala. Ha, tu lah. Kita nak nanti mati nak tu biar kau kembung. Inna lillah. Lagi hidup dah rasa ni. ICU dah ada. ICU dah khawatir masuk bukan tak kongsi. Sekurang lepas panah hidup masuk lah kau. Nah. Dah rasa inna lillah. Mati ya. Inna lillah. Cik. Kona-kona baru. Inna lillah. Nah. Hilang tu hilang ni balik tengok Allah. Racuri masuk. Awak lari dengan pijuk. Mesinnya asyik masuk. Rehasa dah ambil. Faham tak? Inna lillah. Itu cara dia. Eh? Bukan tak marah. Kita balik pada Allah Ta'ala dulu. Wipuk pulih tak ada masalah. Nak kerja racuri tu hak ikhtiar. Eh? Ada tambatan sama kita dengan Allah. Ada hubungan. Ha. Tak aku silam. Dan haram perempuan yang haid puasa. Haa. Perempuan haid puasa haram. Dia tahu dah dia haid, dia puasa. Tapi kalau tak sengaja, tak haram. Nah, ini semayang subuh macam mana saya pagi. Pasal tak ingat ke, tak rasa ke keluar haid. Nah, dia pun lepas tu mengatuk mata kat pukul 9 pagi, tidur sekejap. Dalam tidur keluar haid. Sikitnya baru start. Dia tak sedar. Nah, maka jawabnya, walaupun sampai mati dia tak sedar pada hari itu dia telah puasa dalam haid, tidaklah haram. Kerana tidak sengaja. Kalau tahu dah haid, puasa juga, tak boleh. Maksud perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang berpuasa, datang haid, maka dia kena berbuka. Kata ulama, sunat makan. Nah, pasal dia hidup dalam keadaan, mamnu' minas qiyam, dilarang daripada puasa. Nah, orang yang sedang haid. Yang dia tak sunat berpuasa macam orang lain, walaupun batal. Nah, ada pun orang yang uzur, yang makan obat. Dia kena insaf. Dia kena makan obat 2 jam sekali. Tak boleh nak puasa lah. Bila makan batal. Tapi tak boleh bahan nasi. Kita tak boleh makan obat, bahan nasi rungkuh. Nah, yang tarok kata boleh makan obat dengan minum air saja. Nasi tak boleh. Kena hormat bulan puasa. Kena insaf. Nah, faham baik. Apa-apa ni? Hukumnya, dia tidak berdosa kan tidak sedar dia haid. Jadi, apa perempuan yang dekat nak berbuka dah, dia pun datang haid. Nah, ataupun sama dengan waktu berbuka atau lebih sikit pada waktu berbuka, ada 3 keadaan. Sini dia buka puasa ada tanda. Ada bunyi cucuk dia. Ada? Ada. Kalau Terengganu cucuk dia, tum, gegar pada Kuala Terengganu. Nah, misteri. Bergegar. Nah. Jadi kalau keluar haid sebelum daripada masuk waktu maghrib, batal puasa. Haid. Kalau masuk maghrib dulu baru keluar haid, tak batal puasa. Nah. Kalau serentak dengan masuk, serentak dengan keluar. Masuk waktu, keluar haid. Serentak. Serentak. Batal tak? Tak batal puasa. Ingat. Nah. Masuk waktu maghrib pukul 7 petang. 7 maghrib lah. 7 petang lah. Tok Bilal bang pukul 7, 3 minit. Haid datang pada pukul 7, 1 minit. Batal puasa. Tok Bilal bang 7, 3 minit. Batal. Haid datang 7, 1 minit. Batal tak puasa? Tak batal. Sebab masuk waktu pukul 7. Eh? Masuk waktu maghrib pukul 7, 7 1 minit keluar haid. Bila bang 7 3 minit. Bila bang bukan masuk waktu, cuma alamat bagi masuk waktu. Masuk waktu ghurubus syamsi, tergelam matahari di kaki langit. Faham tak? Bila masuk waktu, alamatnya azan. Jadi bang bukan masuk waktu. Al-i'lanu bidukhulil waqti. Pemberitahuan nak khabar pada orang ramai telah masuk waktu. Tu bang. Masuk waktu bukan bang, tenggelam matahari. Neh, dia gitu. Dan mungkin awak puas seminit lagi nak berbuka puasa, keluar haid, batal tak? Batal puasa. Pahala tak batal. Ingat kau faham eh? Pahala tak batal. Dapat pahala puasa. Neh, kerana dia niat puasa kerana Allah. Tuhan tak kata pahala batal, puasa tu batal. Nah, kerana dalam haid. Nah, kerana Nabi kata perempuan yang dalam haid dia tidak bersemayam dan tidak berpuasa. Nah, jadi wajib qada. Nah, tapi puasanya tak batal pahala. Tersurat dalam catatan amalan dia dapat pahala sehari berpuasa walaupun dia batal dah sebelum berbuka. Nah. Lalu dalam masjid jika takut akan berlomor darahnya. Jadi perempuan-perempuan yang kalau mana macam masuk dalam masjid tadi, dia ni kalau dia masuk dalam masjid ambil spek masa dia tadi, darah nitik dalam masjid, tak boleh masuklah. Tapi kalau dia pakai pek dia pakai kapal, dia pakai cawak, dia masuk tak nitik darah, boleh ambil spek masa, boleh masuk. Maknanya memelihara daripada menitik najis. Bila begitu, bukan saja darah haid, haram bagi menitik di dalam masjid, dalam sungai. Benda-benda lain pun haram juga. Batu ulama kata, kalau kita tebah nyamuk, nak aku serangga, mampu kita tohuk atas latar masjid. Haram. Tak boleh. Kena buang. Kena dituhuk dulu. Ataupun bubuh kat tiang tu dulu. Lepas tu semayang ambil pergi buang. Jangan pakai lepong nasi. Dalam masjid tak boleh. Mengotorkan masjid tak boleh. Dia sama macam buah orang tak. Bahkan lebih mulia. Rumah kita ludah tu rata-rata. Makruh. Tak haram. Rumah orang haram. Tak boleh rumah orang kan. Ada nasi dalam mulut. Duduk saja tak makan nasi. Nasi pun jatuh atas rata. Rumah apa? Rumah ni ya? Dia beli baru ni RM40,000. Haram-haram rumah ni sini. Tak haram. Perbuatan tu makruh. Tak apa-apa jomel. Kata haram ni rumah orang lain. Pergi rumah orang lain. Tuan masuk serta dia ambil cok. Rumah dia kikir. Dia pun tengok tuan ada. Buat gitu. Masuk nama orang nasi. Walaupun tidak lagi, tapi mustazharah. Jaga-jaga. Tak boleh tengok. Ada sini korek hidung. Tengok sini tu. Tuan ada lagi. Tuan masuk orang duduk sekejap nak buat air. Dia pun korek. Dia lecek di kursi orang. Baru beli. RM8,000. Ni menyakit. Dayak lauk kan ni. Pesen gini. Tak boleh lah gitu. Buat kerja gitu. Rumah orang tu. Rumah kita pun tak buat gitu. Mana boleh. Haram atas suami menyentuh sentuh kulit pada barang antara pusat dan lutut ni. Maka jimak dalam haid itu setengah dari dosa besar. Jadi ada dua pendapat yang terkenal. Masalah perempuan haid dengan suami. Yang pertama haram antara pusat dengan lutut. Yang kedua haram farah saja. Jimak, haris. Dua-dua ni betul belaka. Kerana ada sandaran belaka. Nampak kan? Ada sandaran. Jadi ada hadis yang mengatakan iaitulah antara pusat dan lutut, iaitu barang yang di luar daripada kain. Malaka fa ma malaka faqul idza. Seorang sahabat ditanya Nabi, "Isteri saya haid kat mana boleh?" Laka ma faqul idza. Harus bagimu yang di luar daripada kain. Maksudnya kain ni ikat kat ni lah. Bukan ikat tak kok kain. Atas pada kain boleh lah. Bawah pada kain boleh lah. Biasanya kalau pakai kopang kain kat lutut. Takkan kalau pakai kain kat ni. Maknanya gitu. Lebih-lebih kurang gitu. Lepas tu hadis yang lain pula mengatakan tak bolehnya jimak. Tak boleh jimak. Kalau terjimak, tak berdosa. Kena berhenti dengan segera lah. Faham lagi. Terjimak. Dan nyak ke habis je. Mandi. Dah jangan kering darah. Jadi tak sabar. Dah kalau kering darah, tak tahu jimak lagi. Semayang tak apa. Dah kata tengok kering dah. Lapan hari dah. Nampak kering dah. Tak apalah mandi. Semayang tak apa. Lepas tu tengok tang haram sikit pula. Ni kering tu selalu tu lelaki. Tak jenis ni tokat Ali ni. Bukan kata telur ayat kapung. Ayat kapung celup tepung tu. Jangan gaduh dunia gitu. Tapi kalau dak saja, dak dosa. Tengok ada darah jimak juga, berdosa besar. Tengok jimak baru datang darah, dak berdosa. Kena berhenti. Banyak hukum ni sebab kalau kita tak ada takwa, tak ada iman, pakar. Dah habis ni. Maka jimak dalam haid itu setengah daripada dosa besar dan wajib atasnya mengqadha puasa. Kita berhenti kat tu pasal banyak soalan orang ni. Kita berhenti dekat dan maka jimak dalam haid itu setengah daripada dosa yang besar. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi kita lancarkan soalan. Kita lancarkan derma. Pada malam ini di masjid ini. Untuk kutipan ini untuk membantu mangsa ribut di kawasan Baluk dan Berserah baru-baru ini. Jadi tong-tong derma tu penuh kan lah. Sayang dia nak beri RM10, rumah dia hancur, rumah kita tak kena sikit pun. Rumah kita tak kertas lah pun tak hilang. Rumah orang lain habis dia RM30,000. Cabut habis atas, cabut dinding. Jadi kita tak cabut dinding, tak cabut atas, sayang nak beri RM10. Sambil-sambil derma, sambil-sambil kita jawab soalan. Nah, ha. Bagi. Jangan awak tunduk kita buat apa? Mana kau mas panjang itu? Nah, derma kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Nah. Ha. Ndaklah kamu berderma sebelum datang kematian bagi kamu. Nah, dak hati kita ni. Orang yang dalam kubur tu tepik dalam dah. Nah, nak bangun semula, nak pergi masjid, nak pergi surau, nak pergi dengar. Kita boleh lihat dia. Jadi nak faham ni orang boleh. Nah, ha, boleh-boleh ada, boleh lihat dia ni. Eh? Nak balik rumah boleh. Orang dalam kubur ada, ada rata dah. Muntasri ke, Datuk Seri ke, mu ha, Hadisa ke apa ke, duduk rata eh. Nah, ha. Kita gagah lagi. Nah, ha, beri ya. Sebab yang kita bakar ni masuk dalam mulut kita jadi tahi. Yang kita minum jadi air kencing. Yang kita sedekah ke orang itulah yang kekal sampai ke bila-bila. Nampak? Nabi kata, "Ma sadaqta faqad faqad baqait aqaita." Apa yang telah kau dermakan itulah yang kekal bagimu sampai kiamat. Nah, umur kita ingat, kita mati tukar nama bini. Kereta tukar nama anak. Nah, Piti buku bank rebut dah. Ni pakat cari, ni pakat cari. Nak balik kita nak mati lagi. Anak cari dah buku bank. Tak ada ayat tak buku bank. Cari dah. Nah, nak tahu lah. Biasa buah kakak ni je kata Kak Long. Padahal Kak Long buah dalam ni dah. Faham tak? Nah. Ha. Ha, tu Piti. Nah. Ha. Tak jadi gawat tu. Kereta tinggal, tanah tinggal. Bila, how, apa, tinggal laki. Kalau kita derma je lah. Masa datang, fakat apaita. Apa yang kau telah derma, kau telah sekap, waktu yang yang telah kau kekalkan. Mama akata, fakat ablai. Yang mu makan, mu minum, waktu hancur lebur lagi. Ne? Ha. Soalan yang pertama, seorang sahabat saya masih lahir dari pusat belik di leher. Dan doktor terpaksa buat bedah untuk selamat. Oh, lama cerita ni. Sahabat dia kata, "Alhamdulillah semua selamat. Doktor bagi tahu jika tak dibedah dan dilahirkan seperti biasa, salah seorang antara ibu atau anak akan mati. Jadi baru ini dimaklumkan dalam bahawa disebabkan kerja itulah, ia telah terhutang nyawa dengan Allah Ta'ala dan hendak membayar kifarah untuk menebusnya seperti mengorbankan kambing. Dia dimaklumkan seorang oleh orang kenaan jika tak bayar kifarah berkenaan hidupnya jadi tidak menentu dan terbetak kena. Saya pun tak pernah dengar kali demikian. Jadi minta Ustaz beri penjelasan." Baik. Kat sahabat dia ni pernah maknanya, maknanya duduk dalam keadaan genting lah nyawanya. Lepas tu panjang umur. Neh, lekat tali perut jadi selamat juga. Walaupun bahaya anak dan ibu jadi terselamat. Lepas tu ada orang kata kalau pih-pih gini kena mulai ambil sekor. Jawabnya tak betul. Neh, tidak betul. Neh, tak ada pun Nabi atau ulama-ulama fatwa kalau kita ni terselamat daripada keadaan-keadaan yang genting kena sembelih kambing, tak ada. Neh, sembelih kambing ni orang menazur nak sembelih kambing. Sembelih kambing ni orang anak-anak tahlul. Nah, orang bayar dam di Mekah. Neh, sembelih kambing ni orang ngekoh anak. Tak ada dengar lagi dalam mana hadis atau fatwa ulama kalau kita terlepas dari perkara-perkara besar kena sembelih kambing. Nah, ha. Neh, kereta kita ni terselamat. Kereta belakang dia langgar tiga-tiga buah oleh lori minyak. Kita tak kena. Balik kena sembelih ambil. Ya. Neh, cuma bila kita ni terselamat, orang lain tidak terselamat dalam keadaan yang seperti itu. Sunat kita memperbanyakkan, membalas budi Allah sama ada dengan melakukan ibadah-ibadah ataupun dengan bersedekah. Hak tu ada tau. Neh, ha, sebab pandai balas budi Allah. Neh, ha. Lemah dah. Nah, mana dah lapak dah. Tiba-tiba ada juga orang mari mana ni mari tolong Allah tangan. Lama, panjang umur. Dah wajib sembelih kambing. Sunat buat kebajikan. Tanda terima kasih pada Allah. Faham neh? Ha. Adakah wang simpanan dalam bank dikenakan zakat dalam mazhab Syafi'i? Mohon huraian dari ustaz. Baik. Dia kata kena fitih kena zakat dak duit yang simpan dalam bank. Jawabnya tidaklah ada disebut bahawasanya duit yang disimpan di mana-mana itu. Ha? Ha, dikaitkan dengan tempat simpan. Cuma duit milik kita yang kita simpan. Nah, yes. Lebih daripada setahun dan cukup nisabnya maka kena bayar zakat. Dia panggil zakat wang. ne, zakat wang ataupun emas dan perak ne, yang disimpan. Ha, itu memang kena. Tak kira kita simpan di bank ataupun di bawah tikar, gali bawah tanah, simpan dalam payang, dalam celeng, dalam tabung, buah tatak rumah, atau kita telang dalam peluru kita takut orang curi. Cukup nisab, cukup haul. Nisab sekarang lebih kurang RM8,000 lah. Lebih kurang, dia berubah. Maksudnya kalau kita ada RM8,000 di dalam bank, Maybank katakan, sampai setahun lagi, sampai satu tahun, maka dikira wajib zakat. Banyak mana zakat? 2.5%. Ya? 1/40. Kalau RM1,025. Ya? Kalau RM4,100. RM8,000 kena keluar RM200. Ya? Ha, ini kaedah gitu. Tak kira, dia tak syarat bank. Simpanlah di mana-mana pun, simpan dalam kocek. Kita simpan selama setahun dalam kocek kita ni. Kena zakat. Simpan dalam almari, bawah dapur, kok anda, bawah payah masuk kaki. Neh, ha, umpamanya. Neh, ha, dalam peti besi. Neh, wang simpanan kena zakat. Neh, ha. Seorang ni. Ha. Jadi atau kot telefon ni. Yang ambil dua ni, orang nombor pasal nak jawab atas ni pula eh. Tak apa lah. Ha, kita jawab lagi insyaAllah. Hukum makan kenduri kematian, takut termakan harta semati. Hukum mu'anah tak mau tukar nama asal nama kafir. Hukum makmum sujud terlalu lama lepas imam angkat kepala. Ha, tiga soalan. Yang pertama, makan kenduri kematian, takut termakan harta semati. Baik. Gini, yang haram-haram ni, keluarga itu ambil harta pusaka, sedangkan ada lagi waris yang belum balik, yang kecil lagi, anak yatim dia panggil. Nah, maka situ haram makan. Nah, tak boleh. Yang boleh guna harta si mati untuk buat perkara yang lain daripada fardu kifayah ialah apabila semua waris bersetuju. Ingat, empat perkara ni fardu kifayah berkenaan dengan mati. Ingat ni, eh? Yang pertama, mandi. Yang kedua, kapang. Yang ketiga, semayang. Yang keempat, tanam. Empat ni fardu kifayah. Maknanya empat ni boleh ambil duit si mati. Nah, tanpa persetujuan waris. Waris kata, kau dah repot ambil duit ayahku. Halal. Pasal apa? Nah, nak mandi ayahmu. Nah, ha, jadi waris tak ada hak nak tahan. Nah, boleh guna duit si mati. Ingat tu. Nah, ha. Lain pada ni yang bukan fardu kifayah, tahlil, buat belendang kubur. Nah, ha, benda ni. Baca talqin. Nah, hak benda-benda hak tidak wajib. Nah, hak tu mestilah persetujuan waris, dan tidak boleh waris itu anak yatim. Maknanya waris semua sudah balik. Kalau ada waris yang belum balik, tak boleh guna wang si mati untuk buat beli makanan. Orang mari makan, haram. Itu kaedah itu. Nah, jadi kalau wang tu bukan wang si mati, tak ada masalah. Nah, umpamanya ayah dia meninggal dunia, dia panggil orang mari rumah ajak, maknanya pakat-pakat baca doa supaya ayah dia ni dirahmati Allah. Tak salah. Orang tanya Syekhul Azhar, tak salah. Orang tanya Mufti Usir, tak salah. Nah, ha, lepas tu dah tengok orang jaga ni, dia pun akak lah. Akak air, buat air kucar, air kopi, teko. Nah, ha, jadi duit nak buat air kopi tu, panggil orang mari minta tolong baca doa ke ayah hok mati ni, tak boleh duit si mati kalau ada anak si mati hok kecil lagi. Ha, sebab jadi duit bersaka. Nah, dia kata budak kecil, tanya dah tadi, boleh? Dia kata tak apa. Ha, izin budak kecil tidak diambil kira, tidak sah pada syarak. Nah, dia kena dewasa dulu baru sah dia kata tak apa. Ha, lagi. Ha, tu kaedah dia. Ha, jadi patutlah jangan. Kalau tak betulnya pergi nak makan, pergi nak makan. Ha, kira nak makan aje. Nampak? Ha. Tapi tak lagi lah kita tanya. Ni ni nak khabar tuan rumah nak tanya ni ni makan-makan ni mi goreng ni duit ni duit ni ada anak yatim ke tak ni? Ha, jadi memalukan tuan rumah pula orang nak buat gitu. Eh, ha, nak tanya juga, tanya personal. Ha, jangan depan khalayak ramai gitu. Nah. Ha. Jadi ada benda yang kena, ada benda yang tak kena. Yang tak kena, kita pergi makan, duit, si mati. Tapi anak dia ada kek-kek lagi. Tapi kalau ada anak dia kek-kek lagi, kita nak ambil duit tu untuk pak kala tadi, tak ada masalah. Pasal tu kewajipan. Nampak ni? Eh? Ha, reda tak reda pun, boleh ambil. Kali nak urus pak kala ni yang menjadi tuntutan agama. Pak kala yang lain tu sampingan belakang. Nah, ha, bukan perkara asas. Hukum mu'alaf tak mau tukar nama asal semasa kafir. Baik, bila orang bukan Islam masuk Islam, dan nama yang masa zaman kafir dia tu, adakah wajib tukar atau tak wajib tukar? Jawabnya tidak wajib tukar, melainkan apabila maknanya salah di sisi agama, maka wajib tukar. Dan kalau nak tukar dengan nama macam Islam, sunat tukar. Ha, ingat tu kan? Pakar kita kata ni dulu kini selama ni. Nah, ha, pasal kita kata ni himpunan daripada ratusan fatwa-fatwa ulama yang kita baca fatwa-fatwa ni. Nah, kita jamak, kita himpun. Nah. Nama dia masa kafir bermakna yang jahat. Nampak? Ha, nah, nama yang tidak baik. Nah, ha. Joe drunken nama. Maknanya Joe pemabuk. Katakanlah, masuk Islam wajib kena tukar. Kerana pemabuk ini makna yang tidak baik. Nabi pernah tukar beberapa orang nama sahabat yang tidak baik. Ini berlaku dah jarak. Jadi kita kena tukar. Nah, pemabuk-pemabuk ni Tuhan benci. Nah, tak boleh. Nah, tu kena tukar. Atau nama topekong. Nama syirik. Nah, nama benda yang kotor-kotor. Nah, nah, nah, kena tukar. Wajib tukar. Nah. Nama dia dalam dalam kafir tak ada makna yang salah. Nah, ha, masuk Islam masih tak wajib tukar. Nah, umpamanya nama dalam kafir benda perempuan, dia masih Islam orang putih. Nama dalam kafir Miss Flower. Nama Mac Bunga. Bunga boleh. Panah. Nah, ha, ada nama Mac Bunga. Ada juga orang kampung ah. Ha? Ha, dua-dua. Ha, ni darah Amerika dah kan bunga, Miss Flower. Ah, ha, flower ni kalau terjemah Melayu maknanya bunga. Udah tak? Tak udah tak? Tak wajib juga. Apa ni? Nah. Ha. Jadi nama dia India ke, nama dia Mongolia ke, nama dia France ke, Itali ke, kalau maknanya terjemah boleh, tak wajib juga. Nak tukar juga nak bagi bunyi Arab sikit, sunat. Nah, tapi kalau nama dia dalam bahasa apa pun kan maknanya yang tidak baik, maknanya penzina, maknanya anak haram, maknanya syirik, makna berhala, wajib tukar. Ha, tu kaedah dia. Nah. Ha. Lepas tu yang terakhir ditanya, hukum makmum sujud terlalu lama sedangkan imam telah pun angkat kepala. Baik. Dia dalam sembahyang ada kalanya kita buat sunat yang imam tak buat sunat tu, atau imam buat sunat tu kita makmum tak buat. Nah, mesti ada. Ha, jadi lagu mana hukum? Dia ada dua hukum. Kalulah maknanya berlainan kita dengan imam itu, maknanya sedikit saja tidak batal sembahyang. Contoh, tu imam bila nak rakak diangkat tangan, Allahu akbar. Makmum tak angkat, makmum Allahu akbar. Ada beza tak? Ha? Sedikit sangat, tak nampak cacat. Nah. Ha. Tapi kalau maknanya imam itu buat benda yang sunat, makmum tak buat. Tapi nampak pelik kejadian itu, rupa tu nampak ganjil, nampak tak berapa comel, batal sembahyang makmum. Contoh tu imam sujud sajadah subuh Jumaat, Allahu akbar, makmum malah di sajadah tu cacang lagi mana-mana, hukumnya batal semua makmum. Kerana fahis taqallu, keji sangat persediaan dengan imam, padahal dia sunatnya, batal makmum. Maka kita ingat fatwa ulama-ulama, bila imam duduk tayat akhir lama dah, makmum masih lagi sujud, batal sembahyang makmum. Nah, dikatakan sunat sujud lama, betul. Untuk imam dan orang yang sembahyang seorang. Tengah malam sekarang. Nah, baru sujud lama, tak sajud. Siang mulai, boleh sujud. Walaupun 3 minggu dah kat pada. Boleh. Nah, bila jemaah, Nabi kata dah, ju'ilal imam liyuktamma bih. Dijadikan imam supaya ikut. Iza takabbara fakabbiru. Dia takbir, muntakbir. Wa iza raka'a farka'u. Dia raka', muraka'. Wa iza rafa'a rafa'u. Bila diangkat kepala, muangkatlah kepala. Daripada ini ulama kata, bila imam duduk tayyatul Allahu akbar, kita pun sunat segera Allahu akbar. Cuma dimaaf sedikit, nak berhabis subhana rabbiyal a'la. Angkat tak pun. Tapi hak masa tungging seorang lama gitu, batal solatnya. Bukan fatwa kita, ini adalah kesepakatan ulama-ulama fiqh. Dah. Ha. Selesai hak masalah mesej ni. Soalan ketah ni pula. Ada pihak kata setuh tangga suami isteri tak batal semayang. Adakah membaca maulud itu bid'ah? Ha. Masalah batal tak tidak air semayang ini memang benda khilafiah. Nah, ha, jadi ada mazhab lain pendapat lain mengatakan tak batal. Yang kita nak mengajar ni negeri orang Syafi'i. Nah, jadi kita mengajar pun batal lah. Bukan kita dah berhenti mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Nah, tapi kalau kita nak amari mazhab Maliki, jadi pening kepala ya, budak-budak. Mak ayah kita. Nah, ha, jadi kalau anda nak belajar mazhab Syafi'i, mengajar mazhab Syafi'i, kita khabar batal. Bukan kita nak khabar khilaf, tak mau. Nah, bila kita nak khabar khilaf, kali ini ada 12 pendapat. Banyak ni, duduk hari. Oh, lecek. Honest ni. Haa, itu masalah. Nah, ha, jadi kalau nak main khilaf-khilaf mazhab ni, lepas itu lagi. Nah, kalau maghrib-maghrib ni, hak ramah, capu orang tua, capu orang ada apa sihat, capu orang ada apa sedih, capu budak-budak muda. Nah, jadi benda-benda perdoaan sudah lah. Nah, ha. Sebab tiap-tiap kau kadang-kadang dia ada silah. Nah, ha, kalau nak main gitu tak sudah. Kita kan buat batal, kita ada masalah nak batal. Bodoh orang ni. Nah, ha, tak susah cerita. Sebab tu benda yang bila dah sore, dah jelas, dah, dah dia benda tu nak, apa nak kata'i, tak ada akhirah. Nah. Ha. Hukum baca maulud itu bid'ah. Jawabnya kalau dia kata tidak ada berlaku zaman Nabi orang baca cerita kisah Nabi lahir, maka memang betul. Tetapi kalau dia kata bid'ah ini bid'ah yang salah, tak betul. Sebab bila kita baca maulud, maknanya kita baca cerita tentang kelahiran Rasulullah. Nah, jadi bila kita baca kelahiran Rasulullah, tidak ada sebarang hadis pun yang melarang, maka tak salah. Nah, ha, jadi perkara ini balik kepada ulama-ulama yang mu'tabar. Kalau ustaz, kalau ustaz tak pun rasa tak boleh baca maulud dan sabakar tadi. Bukan kita ni tak asuh, bukan. Nah, ha, kita terbuka kok. Nah, ha, boleh terima kok pendapat lain. Tapi kalau mana membida'ahkan maulud dan sebagainya, ini bodoh benar. Nah, tak kira ustaz ke, mufti besar ke, atau mantah mufti ke. Nah, kerana kita dengar dah, fatwa ulama yang lebih besar. Bukan mufti Jeranum, bukan mufti Pelih, bukan mufti Pahang. Nah, kok tinggi-tinggi label, kok sekarang kitab puluh-puluh. Nah, hak duduk di Mesir, hak duduk di Jordan, dia fatwa tak salah pun. Nah, tidak ada salah. Dan perkara itu memang jangan kita intikad sebagai sunat. Tetapi siapa yang baca cerita itu menyebabkan kita jadi teringat dan cinta kepada Rasulullah, tidak salah. Nah, ha, lepas itu berhati-hati kalau seperti ini. Nah, ha, duduk gaduh sangat. Benda-benda khilafiah ni sebenarnya agenda Yahudi. Nah, ha, duduk belaga, benda-benda cek-cek lagu ni. Duduk bahar kunyuk subuh, duduk lah, duduk bahar masalah tangan kena gerak dekat. Duduk main itu pun. Nah, ha, Israel ambil Palestin, Amerika ambil Afghanistan dengan Iraq, lagi bahar negara lain pula. Yahudi pun dicocok, pak ahli-ahli agama ni suruh buat tubik dalam masyarakat benda-benda khilafiah gini. Jadi kita ralik gitu je. Nah, ha. Solat sunat sebelum solat jemaah, sunnah atau bid'ah? Jawabnya sunnah. Faham tak? Sebab dia ada hadis. Nah, siapa yang jawab seperti itu? Ulama-ulama. Yang tambah semayang, sudah. Yang nak semayang sebelum Jumaat, ada. Dia tiap-tiap perkara yang ada pendapat ulama muktabar, kita tak usah balas. Balas bodoh. Kalau ustaz, ustaz bodoh. Faham? Kalau tok guru, tok guru bahlul. Faham? Pasal ulama-ulama besar-besar jawab benda khilafiah. Faham tak ni? Tak ada guna duduk balas. Ada pendapat. Dia tak ada khilaf ni benda yang qat'i. Putus dah. Bila tidak ada maknanya qat'i, adalah pendapat. Kadang-kadang berlaku perselisihan dengan sebab martabat hadis. Di sisi mazhab ni, dia anggap hadis ni gagah. Dijadikan dalil. Nah, maka dia pun beramal dengan amalan. Hal ni pula, dia kata hadis ini tidak kuat. Ya, tak boleh beramal. Kita tak beramal. Jadi berlaku khilafiah. Itu susah tu. Duk marah orang baca talqin, marah orang kata sadaqallahul azim pula. Lepas ada tu imam habis maya amin, dah dia kata pula taqabbalallahu minna wa minkum, dah dia kata pula. Ha, ini pokok lembu lah tu ni. Faham? Walaupun mengaji doktor, PhD beragama memang mampu. Sebab perkara ini tidak memunahkan umat Islam. Perkara seperti ini tidak merosak, memudaratkan umat Islam. Nah, nu duduk telanjang sama jadang, benda buka tuan. Duduk joget nu, akademi fantasia tu. Faham tak? Siapa menangis lodong habis, hak ni kalah, hak ni menang. Nah, turun ngetuk ngetoknya dalam kubur bakit ke nak tengok cucu joget. Hak tu pun fatwa lagu mana? Mana fatwa tu? Nu orang memperhina hudud dan sebagainya. Mana dalilmu? Mana tempat mengaji waktu baik kita? Mudah berani pula. Ha, ni kita boleh kenal. Nah. Ha, jadi benda lagi tak satu cara. Nah. Ha, mudah pergi talih, mudah pergi talih. Tak mudah talih, tak boleh marah. Orang yang tak pergi, tak ada apa-apa. Mu nak baca gunung, baca gunung. Ada orang patua boleh. Tak mau baca, tak ada salah. Imam Nawawi pun kata tak patah. Nah. Ha, jadi kena faham sikit. Kalau gini tak jadi berlahir cara bab-bab khilafiah gini, bakit benda-benda pelik-pelik dalam masyarakat tak suruh ngaji. Ini tol wa mudil. Dia memang sesat dan nak menyesatkan orang. Walaupun dia nak bawa kepada sunnah, tapi dia tak faham sebenarnya arti sunnah. Nah. Ha. Saya ingin berkahwin dengan seorang gadis yang berbinti Abdullah, anak luar nikah. Masalahnya keluarga angkat yang melihatnya sejak kecil tak merestui hubungan kami. Ha, kerana saya anggota, benda ni? TUDM. Apa benda ni? TMDM. Ha. Wajarkah kalau saya mengajak gadis ini kahwin lari, buat majlis sebelah keluarga lelaki, kerana gadis ini berwalikan hakim, minta beri pendapat. Baik, dia ni kalau kita nak kahwin, boleh kahwin lah dah. Pasal dia ni, apa benda ni, berbapakkan angkat. Tetapi ingat, tiap-tiap yang berbapak angkat itu, dia ada keluarga juga. Maka kita kena cari dulu walinya yang sebenar. Biar siapa putus asa dulu wali yang sebenar. Bila putus asa memang tak ada. Memang wali dia mati semua dah. Anak ni seorang terselamat. Habis keluarga dia mati, tembok dia jepung belaka dulu. Dah umpamanya, neh, dia seorang saja yang hidup. Neh, duduk di ayah kat. Ayah kat tak ada kuasa apa-apa. Dah, nak melarang dan sebagainya. Jadi kalau dia pula keadaan lagu ni, jangan awak lari. Nah, iaitulah kita gunakan seorang yang diajar oleh Islam. Neh, kita pujuk kepada keluarga angkat dia. Neh, walaupun mereka, kita kalau kita report pada qadi, qadi akan datik wali hakim. Kita nikah, sah dah. Boleh tak ada masalah. Tapi benda akan terjadi pada keluarga dia. Mak ayah yang benda dah kecil, sedih tau. Susah tau. Duka cita tau. Kecewa tau. Ha, benda ni Islam tak suka. Mana boleh kita nak nikah selalu. Nah, jadi kawan-kawan pernikahan ini tak menambahkan lagi kasih sayang. Bukan menyebabkan perpecahan. Nah, jadi sebaik-baiknya ikutlah jalan yang sebetulnya. Tunjukkan komitmen memang kita nak kahwin dengan budak ni. Nah, memang dia kata pasal takut pindah randah lagi tak ada masalah kata. Nah, tunjukkan semua berminat, akhirnya dia akan beri. Jatuh jangan gaduh. Nah, berdoa kepada Allah, niat kita baik kan. Nah, buat lagi gitu dah apa macam eh. Nah, adakah harus kita ni tak ikut mana-mana mazhab? Tak ada masalah. Asal kita pandang. Nah, dan telah ikut pendapat mazhab ni benda apa? Mazhab ni pandangan ulama. Ha lagi. Ulama beri pandangan. Jadi kita rasa ulama ni bijak. Nah, establish ada autoriti, kita pun ikut pandangan dia. Kita tak reti orang kampung. Nah, kita ikut pandangan dia. Nah, kita percaya pada dia. Nah, jadi kalau kita tak mau ikut ulama, kita boleh, tapi kita ulama. Takut kita warpak kau. Mana? Balik ngaji Universiti Madinah 4 tahun yang ngaji, balik tak mau ikut mazhab. 4 tahun mana reti ke benda? Belajar UAE 7 tahun tak mau ikut ulama, mana boleh? 7 tahun mana ada ilmu. Faham? Nahu dah habis ngaji. Nah, usul fiqh bukan duduk dalam dada pakai tengok. Nah, lughah habis dah. Boleh, tak mau ikut pandangan, ambil Quran tafsir sendiri. Tapi asal penuh di dalam dada. Masalahnya Imam Nawawi yang begitu hebat, dia kata aku ikut juga pandangan ulama-ulama. Aku ikut mazhab Syafi'i. Imam Nawawi yang tak sempat berkahwin kerana terlalu banyak mengarang kitab. Nah, kita ni dah lapar bertarah Imam Nawawi, tak mau ikut mazhab. Nah, maknanya pandai pada Imam Nawawi. Nah, Bila gitu sahih orang ni cedera akalnya. Ataupun aliyah kata cedera akal, akal orang panggil. Akal tiga supu. Nah, ha. Itu saja kita widak. Kita tengok ramai mari budak-budak dia jumpa dia tak mau ikut pandangan ulama. Kita tengok Allah orang sedih, kecil tak boleh. Dia bukan ulama, kalau ulama ikut ulama. Orang tanya Imam Ghazali, "Hei Imam Ghazali, mu bapa ulama." Nah, bapa muda buat mazhab lain pula boleh orang ikut pula. Eh, ilmu aku nak banding dengan Imam Malik, Imam Allah aku tak jamin, aku takut nak jawab di hadapan Allah. Nah, maka aku percaya pada golongan ni, aku berserah. Agama aku ikut orang ni. Nah, Imam Ghazali. Nah, kita ada siapa ni? Hak tak mau ikut ulama, macam ni tak mau ikut dia sama kelas ni Imam Nawawi. Cik bangun nak tengok. Nah. Sama kelah dengan labi tak tahu lah. Nah. Ha. Biasanya ustaz-ustaz kapung lah. Budak-budak baru mengaji. Baru mengaji agama sikit. Tapi kalau siapa tahap atas tu, mereka mengikut pandangan ulama. Nah. Bukan dalam bab fiqh aja, dalam bab hadis. Mudah dia kata, rawahul Bukhari. Mu kena riwayat sendiri. Ha, nah. Bila kita kata, riwayat Bukhari, maka kita ikut Bukhari. Kita kata rawat, kata sah kahun hakim, hakim kata sah, kita taklid mazhab hakim dah. Nah. Bukan fiqh je khilaf. Baca Quran. Qiraah ada khilaf. Kijma' bacaan. Ada khilaf tak? Ada khilaf. Dan pun nak ikut siapa? Qalu, duri, kombo, waras. Nah. Nafiq, fa'anisi. Jadi ikut nafiq. Mungkiri direct kepada Rasulullah. Boleh tak gitu? Boleh tak? Tak boleh. Nah. Ha. Walasi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau mu bukan ulama, ikut ulama. Nah. Ha, dia gitu. Tapi ulama kata siapa pun tak wajib ikut mazhab. Mazhab ni hanya pandangan ulama. Dia pandai sendiri tak tu masalah. Tapi takut syaitan kata mu pandai dah. Nah, ha, dah ikut ulama. Ha, dia jadi anak buah syaitan. Apakah orang yang perempuan memperdengarkan macam Quran pada laki-laki Nabi niat nak belajar, contohnya macam dalam TV rancangan Mari Bertaranum, ha, sebaik-baiknya jangan masuk. Nah, kalau kita nak belajar, dimaafkan kita dengan guru laki-laki, tak ada masalah. Nah, ha, sebab guru kita saja yang dengar. Nah, pergi kat orang mengajar walaupun guru laki-laki boleh. Kalau seorang sama seorang untuk guru puan boleh kena duduk dalam tabir. Padahal jangan buka tabir seorang sama seorang. Yang boleh buka tabir ni muslimat amat untuk guru seorang, ha, boleh ya. Nah, ha, bab dia tak ada fitnah. Nah, ha, jangan seorang sama seorang buat benda duk ngaji Quran bah. Padah, ha, tak boleh buat gitu. Nah, walaupun betul tapi takut fitnah. Nah, takut syaitan datang kena ada tabir. Nah, ha, jadi kalau tarannum berlagu-lagu di dalam TV ni tak apa jamin dah. Ada kau yang haram dia tengah kata kerah pula dah. Nah, ha, jadi syadud zara'i tak salah. Nah, tak salah. Sebab apa? Sebab awak perempuan kan. Nah, suara dia walaupun dibaca benda-benda selawat ke apa, memang orang sedap balik dengar. Lenia orang puan. Marhaban. Nah, lelaki tak laku dah lenia, cukup pala. Dulu kan orang cukup pala cucu. Nah, orang panggil kumpulan marhaban. Nah, Haji Mahmud. Nah, panggil Al-Jannatu wa na'im. Dah. Lenia cik awet pula. 19 tahun. Oh, dah. Nah, ayah haji belakang. Allah. Ada apa jadi? Hukumnya haram. Ni ulama kata kita tak ada hukum. Nah, ni patah larat. Budak-budak muda awek puan Allah barhaban. Nah, kok macam molek tapi tak sama. Dah cukup dah pada cucu Haji Mamu, cukup pada Haji Mamu tu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'a bima 'allamtana wa 'alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.